Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu alamatu al-firqati an-najiyati, tanda al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-firqatu an-najiyatu hum qillatun bainan nas da'a lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallama biqaulihi tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, sahihun rawahu Ahmad. Kata beliau, al-firqatu an-najiyah, mereka itu hum qillatun bainan nas, jumlah mereka sedikit di tengah-tengah manusia. Rasulullah alaihi salatu wasalam berdoa untuk mereka, tuba lil ghuraba, berbahagialah mereka, para ghuraba, orang-orang yang mereka terasing. Yang al-ghuraba itu adalah unasun salihun, manusia-manusia yang saleh, fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang buruk. Naam, di tengah-tengah banyak manusia yang buruk. Man ya'sihim, orang-orang yang bermaksiat kepada mereka. Naam, lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah sunnatullah yang harus kita yakini, yang harus kita imani, bahwa al-firqatun najiyah akan senantiasa berada pada kondisi yang sedikit dari sisi jumlah. Naam, sebagaimana pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan pada hadis yang lain yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing. La yakhfa alaikum, tidak tersembunyi bagi antum bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum musyrikin. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah kepada manusia, menyeru mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk memurnikan peribadahan semata-mata hanya kepada Allah, mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan ilah itu, sesembahan itu hanya satu saja? Ini sungguh sesuatu yang sangat mengherankan. Naam. Rasulullah alaihi salatu wasallam benar-benar berada pada kondisi keterasingan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami belum pernah mendapatkan ajaran seperti ini, dakwah seperti ini pada millah-millah sebelumnya. Benar-benar asing di tengah-tengah mereka. Dalam sekian waktu perjalanan lamanya mereka berada di atas kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sudah semakin jauh dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan tauhid di atas millatul hanifiyah. Sehingga tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam, mentajdid, memperbaharui, menyegarkan kembali agama bapak mereka Ibrahim alaihi salam, benar-benar dianggap oleh mereka sebagai perkara yang asing, perkara yang aneh. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah ya alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa bada al-islamu ghariban, Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali pula sebagaimana permulaannya dulu, akan terasing pula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang terasing. Tetapi bahasa keterasingan di sini untuk menilai mereka sebagai ahlul haq bukan semata-mata mereka dalam jumlah yang sedikit, bukan semata-mata mereka adalah orang-orang yang diasingkan di tengah-tengah masyarakatnya, la. Tetapi sifat yang disebutkan tadi oleh Rasul alaihi salatu wassalam harus ada pada mereka, yaitu unasun salihun, manusia-manusia yang saleh. Nah, manusia-manusia yang saleh, yang melakukan perbaikan-perbaikan di tengah banyaknya manusia berada dalam keadaan rusak. Fa ikhwani fid din wa akhwati barakallahu fikum. Sehingga janganlah kemudian membuat kita bersedih hati, janganlah kemudian membuat kita merasa galau ketika jumlah ahlus sunnati wal jamaah itu sedikit di setiap tempat dan waktu. Nah, karena memang demikianlah keadaan mereka. Malah kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kondisi kita dalam keadaan sedikit di tengah-tengah keadaan umat manusia yang semakin jauh dari bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita berharap bahwasanya kita adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang benar tersebut. Kita berharap bahwa kitalah yang Allah Jalla wa'ala pilih sebagai al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah. Nah, tetapi dengan persyaratan, dengan persyaratan mutlak bahwa kondisi mereka-mereka yang ghuraba ini tadi, annahum qillatun bainan nas, bahwa kondisi mereka, jumlah mereka sedikit di tengah-tengah manusia, dengan persyaratan bahwasanya mereka adalah al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah ala manhaji salafi hadhihi ummah, benar-benar bertamassuk, berpegang teguh dengan Quran, bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ala manhaji salafi hadhil ummah, di atas manhaj as-salafus salih. Tidak semata-mata dengan semboyan dan prinsip bahwasanya kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, tetapi tidak sepakat bahwasanya pemahaman Quran dan sunnah, pengamalan Quran dan sunnah itu disesuaikan dengan pengamalan dan cara pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Karena jika tidak disepakati hal tersebut, akan muncul berbagai macam perbedaan, perselisihan dan pertentangan. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan janganlah kemudian kita tertipu dengan banyaknya jumlah. Jangan sampai ternyata jumlah yang banyak sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala gambarkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka itu jumlahnya banyak, luar biasa, tetapi hati mereka dalam keadaan berpisah, tercerai-berai. Tidak ada satu prinsip yang menyatukan mereka dari prinsip al-haq dan ahlul haq. Naam. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Karena sungguh untuk kemudian tidak boleh berbangga-bangga kita dengan jumlah yang banyak, dikarenakan memang mizanul haq, tolak ukur al-haq, bukan dinilai dari banyaknya jumlah, dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya anggota. La. Bahkan sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang, firman Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati mayoritas penduduk bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang jumlah yang banyak yang tidak kemudian boleh kita berbangga-bangga dengannya, karena ternyata yang banyak itu selalu dan selalu berada pada keadaan yang tidak baik. Naam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan manusia itu fasik. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Tetapi tatkala menyebutkan jumlah yang sedikit, ternyata itulah rata-rata yang baik. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadinal mukhlasin, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang ikhlas. Bahkan sebagaimana pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis iftiraqul ummah, wa sataftari waftaraqatil yahud ala 71 firqah, dan akan terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, dan terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, dan akan terpecah belah umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Naam. Semuanya berada di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu yang berada di jannah, wahia al jamaah. Sehingga jangan sedih dan berkecil hati. Naam. Memang demikianlah keadaan ahlul haq. Demikianlah keadaan ahlul haq pada setiap zaman dan waktu. Annahum qillatun bainan nas. Bahwasanya keadaan mereka sedikit di tengah-tengah manusia yang rusak. Namun di sini ada sebuah pesan yang sangat penting. Ketika kita menyatakan bahwasanya At-Ta'ifatul Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, mereka itu dalam keadaan jumlah yang sedikit di tengah-tengah keumuman manusia ini, maka pesan yang sangat penting yang diingatkan oleh As-Salafun As-Salih Ridwanullahi Alayhim Ajma'in Warahimahumullahu Jami'an adalah yang sedikit ini jangan kemudian dibikin tambah sedikit. Naam. Jangan yang sedikit ini kemudian dipecah belah lagi. Maka berupaya untuk kemudian menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dijaga dengan menempuh berbagai macam asbab. Naam, yang mengantarkan kepada al-ukhuwah wal-mahabbah, menjalani berbagai macam perkara-perkara yang akan melahirkan ukhuwah dan kecintaan di antara sesama, dan menghindarkan diri dari berbagai macam asbab yang bisa menjadikan ukhuwah itu menjadi retak. Jangan kemudian karena permasalahan sepele, hanya sekedar ketersinggungan pribadi, urusan yang tidak prinsip, menjadikan ukhuwah tercabik-cabik dalam rangka sekedar untuk mempertahankan harga dirinya. Lah, bukan demikian yang seharusnya ditempuh. Bukan demikian yang seharusnya dilakukan. Tetapi yang ada adalah dia berupaya untuk terus menjaga kelanggengan ukhuwah itu, meskipun terkadang muncul di tengahnya riak-riak kecil, tidak menjadikan nikmat yang agung yang telah Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala berikan dalam bentuk ukhuwah ini menjadi tercabik-cabik. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Lihatlah bagaimana Allah Jalla Wa Ala di dalam ayatnya mengingatkan kepada kita tentang betapa besarnya ni'matul ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang harus dilakukan. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang kedua, al-firqatu an-najiyah yu'adihimul katsiru minan nas. Al-firqatu an-najiyah itu banyak manusia yang memusuhi mereka. Wa yaftaruna alaihim, dan mereka banyak memunculkan berbagai macam kedustaan-kedustaan atas mereka atau tentang mereka. Wa yulmizunahum bil alqab, dan mereka menggelari al-firqatun najiyah dengan berbagai macam gelar-gelar yang buruk. Walahum uswatun bil anbiya, dan mereka memiliki teladan dari kalangan para anbiya. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang mereka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alamat yang berikutnya dari al-firqatu an-najiyah adalah bahwa manusia banyak memusuhi mereka. Dan itu pasti. Betapa tidak akan banyak manusia yang memusuhi mereka dikarenakan mereka mendatangkan perkara sesuai dengan apa yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam, yang harus berseberangan dan bertabrakan dengan hawa nafsu manusia, dengan berbagai macam amaliah-amaliah yang mereka munculkan, yang mereka pegang dan mereka berakidah dan berkeyakinan dengannya, yang sudah mengakar dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka berupaya untuk menyeru manusia kepada kemurnian Islam, tatkala mereka menyeru manusia untuk kembali kepada kemurnian ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka banyak manusia yang kemudian menentang dan memusuhi mereka. Padahal ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, dengan penuh rahmah dan penuh kasih sayang berupaya untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan yang mereka terjatuh di dalamnya. Nah, fa ikhwani fid din barakallahu fikum. Dan permusuhan itu bukan sekedar muncul dari lisan-lisan mereka. Sebagaimana kata Syekh rahimahullahu taala, na'am wa yaftaruna 'alaihim. Juga mereka berupaya membuat kedustaan-kedustaan tentang mereka. Naam. Membuat kedustaan-kedustaan tentang dakwah mereka, membuat kedustaan-kedustaan tentang manhaj mereka. Maka lihatlah betapa tidak jarang di banyak tempat ahlus sunnati wal jamaah yang kita katakan bahwasanya kitalah orang-orang yang paling keras dan paling banyak menentang tindakan terorisme dan radikalisme, ternyata di banyak tempat tidak sedikit kemudian kita menjadi pihak yang selalu tertuduh dan selalu dicurigai sebagai bagian dari orang-orang radikal dan garis keras. La haula wala quwata illa billah. Dalam setiap kajian kita mengingatkan umat Islam dari bahayanya ISIS. Kita ingatkan umat Islam dari bahaya pemahaman Al-Qaeda. Kita ingatkan umat Islam dari bahaya pemahaman orang-orang seperti Naam, Majelis Mujahidin Indonesia semacam Abu Bakar Ba'asyir yang memunculkan berbagai macam faham-faham takfir. Ternyata tidak sedikit kita sering menjadi pihak yang tertuduh bagian dari kelompok terorisme atau teroris. Yaftaruna alaihim, membikin berbagai macam kedustaan-kedustaan tentang ahlu sunnah al-firqatun najiyah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Naam, da'watut tauhid. Ketika al-firqatun najiyah berupaya untuk menyelamatkan manusia sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada umat Islam agar tidak berada dalam kubangan kesyirikan, luar biasa berbagai macam kedustaan-kedustaan mereka munculkan. Mereka menyatakan bahwasanya orang-orang Wahabi ini, ya, dengan lakop-lakop yang diupayakan, dengan lakop ini maka manusia akan menjauh dari dakwatul haq. Padahal kalau mau jujur, jika mau dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, maka bukan Wahabi tetapi Muhammadi. Naam. Tetapi Muhammadi atau Muhammadiyah misalnya. Fa ikhwani fi din barakallahu fikum. Muncul kemudian berbagai macam kedustaan bahwa ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang tidak boleh atau tidak membolehkan salawat kepada Nabi. Lah, bukan itu permasalahannya ya akhi. Yang ditolak dan ditentang ahlus sunnah dan mereka ajarkan kepada kalian adalah berbagai macam salawat yang sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bukan salawat-salawat bid'ah yang kalian munculkan dalam agama ini yang belum pernah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat-salawat nariyah yang termasuk dari salawat syirik, Naam, dan berbagai macam perkara-perkara lainnya. Dendangan-dendangan nasyid. Ya, ya taiba, ya taiba, apalagi segala macamnya. Yang ini adalah diantara jenis nasyid-nasyid yang terkandung padanya kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Mereka menyatakan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang tidak membolehkan ziarah kubur. Bukan itu permasalahannya ya akhi. Yang ditentang dan ditolak ahlus sunnati wal jamaah adalah perbuatan kalian bertawassul kepada orang-orang yang berada di kuburan. Ketika kalian berdoa dan beristighatsah kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Ini yang kemudian ditolak dan ditentang. Naam, ahlus sunnah faham bagaimana fadilah dari ziarah kubur. Yang Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirhumul akhirah." Dahulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakirkumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Mereka menyatakan kedustaan bahwasanya al-firqatun najiyah, ahlu sunnati wal jamaah, melarang untuk mencintai orang saleh. Apa makna mahabbatus salihin menurut kalian? Ternyata subhanallah, makna mahabbatus salihina indahum, bentuk mahabbah cinta kepada orang saleh menurut mereka adalah dengan kita bertawassul, berdoa dengan perantara mereka. Ini semua adalah perbuatan syirik kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yaftaruna alaihim wa yakdibuna alaihim, membikin berbagai macam kedustaan-kedustaan atas nama ahlu sunnati wal jamaah. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tetapi jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Bahkan mereka juga sebagaimana kata Syekh rahimahullah, wa yalmizunahum bil alqab, memberikan berbagai macam lakop-lakop dan gelar-gelar yang buruk bagi al-firqatun najiyah. Memang demikianlah. Kata beliau rahimahullahu taala, walahum uswatun bil anbiya, mereka memiliki tauladan dari kalangan para anbiya. Lihatlah, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah disifatkan Khadijah radhiyallahu taala anhu qabla al-bi'tsah, qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, sekian banyak sifat hamidah, sifat yang baik yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Menyambung tali silaturrahim, meringankan beban orang lain. Naam, jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan beliau. Bahkan mereka menggelarinya dengan Al-Amin, seorang yang jujur dan terpercaya. Tetapi tatkala beliau tampil, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul yang mendakwahkan kepada manusia ibadatullahi wahdahu la syarikalah, mulailah mereka memunculkan berbagai macam lakab, lakab yang buruk terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syairun kadzab, tukang syair yang pendusta. Sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Dan berbagai macam lakab-lakab yang diberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu sunnatullah yang pasti terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang disebutkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah, kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Naam, syayatin al-insi wal jin, dari kalangan syaitan, jin dan manusia, yang mereka ini saling bersepakat, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Jin dan manusia saling membisikkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala anhu qaumuhu, berkata tentang beliau kaumnya, sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta. Hinama da'ahum ila tauhid, ketika beliau mendakwahi mereka menuju tauhid. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-sadiqul amin, padahal mereka sebelum itu menamai beliau, mensifati beliau dengan as-sadiqul amin, seorang yang jujur dan terpercaya. Apalagi kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ditanya, ya Rasulullah, man akbaru bala'an, siapa yang paling besar ujiannya wahai Rasul? Qala al-anbiya thummal amsal fal amsal, para nabi kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini keumuman al-firqatun najih akan dimusuhi oleh banyak manusia. Apalagi para ulama mereka akan semakin dibesar permusuhan kepada mereka, dan akan semakin banyak berbagai macam kedustaan-kedustaan tentang mereka dan lakop-lakop yang buruk tentang mereka. Lihatlah bagaimana para ulama, sebagaimana dikatakan al-imam Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidak ada seorang pun di dunia ini dari kalangan mubtadi', tidak ada seorang pun ahlul bid'ah di dunia ini kecuali dia pasti membenci ahlul hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu, kalau seseorang telah melakukan perbuatan bid'ah, mengamalkan sebuah kebid'ahan, nuzi'at halawatul hadithi min qalbi, maka akan dicabut manisnya hadis dari kalbunya. Demikian pula kata al-imam Muhammad bin Idris al-Hanzali rahimahullah, beliau menyatakan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, tanda dari ahlul bid'ah itu adalah mencela dan mencaci ahlul athar. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, akademikanlah pula yang didapatkan yang semisal ini oleh para ulama kita di zaman ini. Mereka telah mendapatkan bagian yang memang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mereka, tetapi itu semua semakin meninggikan derajat dan kedudukan mereka di sisi Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka sekali lagi jangan bersedih hati, dan jangan kemudian muncul keraguan-raguan dalam kalbu kita terhadap manhajul haq ini. Jangan membuat kita gentar apalagi mundur. Tetapi bukan berarti maknanya kita harus melawan arus. Naam, menantang setiap orang dengan alasan bahwasanya pasti akan dimusuhi, lah, tidak menafikan ad-da'watu bil hikmah, dakwah dengan cara hikmah. Naam, sebagaimana Syekh Asy-Syekh Rabi Ibni Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala telah menasihatkan kepada setiap ahli sunnah untuk menerapkan dan menjalani setiap jalan yang penuh hikmah di dalam menyebarkan dakwah di antara kaum muslimin, agar mudah bagi kalbu-kalbu mereka untuk tunduk di bawah al-haq. Nah, menghindarkan diri dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa memunculkan fitnah disebabkan oleh kesalahan kita di dalam menerapkan dakwah sunnah ini. Nah, Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, su'ila Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah anil firqati an-najiyah. Syekh Ibn Baz rahimahullah ditanya tentang al-firqatu an-najiyah, faqala, maka beliau menyatakan humus salafiyun, mereka itu adalah salafiyun, orang-orang yang berintisab menisbahkan dirinya kepada salafus salih dari galangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, walladzina taba'uhum biihsan, wa kullu man masya ala tariqati salafis salih, dan setiap orang yang berjalan di atas jalannya as-salafus salih, maka itulah al-firqatu an-najiyah. Hadhihi ba'du manahij wa alamati al-firqati an-najiyah, ini adalah sebagian manhaj dan tanda al-firqatu an-najiyah, kata Syekh. Wa sa'atakallamu fil fusul al-qadimah min hadzal kitab an aqidati al-firqati an-najiyah, dan aku akan berbicara pada fasal-fasal yang berikutnya dari kitab ini, na'am, tentang aqidah al-firqatu an-najiyah allati hiya at-ta'ifatul mansurah. Yang al-firqatun najiyah itu adalah at-ta'ifatul mansurah, linakuna ala aqidatiha insyaallah, agar kita bisa berada di atas aqidahnya insyaallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya adalah disebutkan oleh Syekh, man hiya at-ta'ifatul mansurah, siapakah itu at-ta'ifatul mansurah? Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Rawahu Muslim. La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sebuah ta'ifah, sebuah kelompok, min ummati, dari umatku ini, zahirina alal haq, yang mereka tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Apa maksudnya datangnya urusan Allah? Akan dijelaskan oleh hadis yang berikutnya. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu syam fala khaira fiikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurun la yadurruhum man khadalahum hatta taquma as-sa'atu. Jika telah rusak ahlu syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian, dan akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku ini yang mansurun, mereka mendapatkan pertolongan, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi kalimat hatta ya'ti amrullah ay hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Namun sekali lagi, hadis ini ditafsirkan lagi oleh hadis-hadis yang lainnya. Naam. Bahwa yang dimaksud adalah ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai dekatnya terjadi hari kiamat. Bukan keberadaan mereka ini yang senantiasa ada dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, mereka tegak di atas al-haq sampai terjadinya hari kiamat dalam bentuk Allah menghancurkan alam semesta ini, bukan. Tetapi sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini, na'am, karena kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wala taqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas, tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada kondisi sejelek-jelek umat manusia di muka bumi. Atau pada hadis yang lain disebutkan, wala taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada lagi manusia di seluruh permukaan bumi ini orang yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah akan tegakkan hari kiamat dengan menghancurkan seluruh alam semesta ini. Lah terus di mana orang-orang itu tadi? Lah mereka sebelum tegaknya hari kiamat akan Allah kirim angin yang sangat lembut. Yang angin yang sangat lembut tersebut akan mencabut nyawa setiap ruh mukmin. Naam. Akan mencabut ruh setiap mukmin dimanapun mereka berada, pada tempat yang paling terpencil dan tersembunyi sekalipun, maka angin itu akan mendapati dia dan naam dia pun akan meninggal. Sehingga ketika tidak ada manusia sama sekali di permukaan bumi ini yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Sampai. Sudah. Tayyib, ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Namun berhubung waktu Isya sudah masuk, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.